Terima kasih sahabat lagi dari Lagista. Gila Karisma. Gederoso. Boleh kita nyalakan kembang apinya? Dirgahayu TNI yang ke-74, TNI Profesional Kebanggaan Raya. Tujuh piye mane, anggo cukup pe.